sabar. Besok tadi kalau berat. Amin. Oh no tapi amin nih. Ojo sabar terus. Tak boleh no tak tumbas no jamu pekemaran maring ini ya. Yo no harus no. Kucine siji sanggup mau pergawe ya mas. Sing penting orang sabar. Utang sahur no. Mas Dendi. Dalam. Nothing.